Bapak Ibu tamu undangan, khususnya buat masyarakat Kroso Sipasi yang ingin nyumbang lagu, jangan khawatir, nanti pasti dikasih kesempatan tersendiri yang ingin nyumbang lagu Ibu ya. Dan yang ingin minta lagu Bapak Ibu segera kirimkan atensinya kepada kami di sini. Kalau memang nanti dari El Shinta bisa dan mampu, pasti permintaan panjenengan semuanya nanti akan kami penuhi. Baik, ini sebelum dilanjut ke tembang berikutnya, ini atensi dari tuan rumah mohon dibaca. Ini ada berapa lagu yang diminta ya. Ini dengan nanti satu demi satu akan kami coba penuhi gitu ya Pak Yanto ya. Oke deh, yuk monggo, ini sesuai dengan acaranya dulu. Sosial buat adik tercinta Dek Yoga, satu tembang terbit dari El Shinta. Ada Hitanan, kali ini bareng Yuyun Salma.